Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Berikutnya surat An-Nisa ayat 20. Surat An-Nisa ayat 20. Tayyib, Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa in, wa huruf, in huruf, aradtum, arad fi'il madhi mabni ala sukun, tum dhamir muttasil atau munfasil, muttasil ya bersambung, dhamir muttasil sebagai fa'il di sini. Wa in aradtum istibdala, istibdala, istibdala, kalau fi'il madhi istabdala, kalau istibdala isim mansub, istibdala isim mansub, istibdala isim mansub, tanda nasabnya apa? Fathah karena isim mufrad. Wa in aradtum istibdala zawjin, isim majrur, isim majrur, tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Makana zawjin, makana, makana isim, isim apa? Isim man? Mansub. Makana isim mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Zawjin isim majrur, tanda jarnya kasrah. Wa ataitum, wa huruf, ataitum, atai fi'il madhi mabni ala sukun, tum dhamir muttasil, ihdahunna, ihda itu maf'ulun bih, ihda itu maf'ulun bih objek, berarti i'rabnya apa? Man mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah, ihda panjang, ihda ya fathah muqad, fathah muqaddarah karena isim maqsur. Hunna dhamir muttasil atau munfasil? Muttasil. Qintaran isim mansub, isim mansub, tanda nasabnya apa? Fathah karena mufrad. Fala ta'khudhu fa huruf, la huruf, la di situ huruf jazm ya, la huruf jazm karena nahiyah menunjukkan larangan. Ta'khudhu fi'il mudhari' majzum, kenapa majzum? Adalah huruf jazm, tanda jazmnya hadfun nun, menghilangkan nun karena af'alul khamsah, wawunya wawul jama'ah dhamir. Minhu jar majrur kita sebut ya, syai'an isim mansub, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Atakhudhunahu buhtanan wa itman mubina, a huruf ya, huruf istifham, takhudhuna fi'il mudhari' marfu, fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya nun, tanda rafa'nya nun, subutun nun, kenapa? Af'alun khamsah, hu dhamir muttasil, munfasil, muttasil, buhtanan isim mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Wa isman, wa huruf, isman isim mansub, mubinan isim mansub, yang mansub tadi buhtanan, isman dan mubinan, nak mansub tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم. وكيف, وحروف كيف isim. Kaifa itu isim, isim istifham. Kaifa itu isim. Ya, sama dengan masa, aina dan seterusnya. Ta'khudhuna tadi sudah fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya nun karena af'alul khamsah. Hu dhamir muttasil. Wa qad afdha wa huruf qad huruf afdha fi'il madhi mabni 'alal fathil muqaddar. Ba'du isim marfu. Ba'du isim marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena mufrad. Kum dhamir ila ba'din ila huruf jar. Ba'din majrur. Wa akhadna wa huruf akhadna akhadh fi'il madhi mabni 'ala sukun. Na dhamir muttasil. Minkum jar majrur. Mitsaqan ghalidha. Dua-duanya mansub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Wa huruf la huruf tankihu fi'il ma fi'il mudhari ya, fi'il mudhari majzum karena adalah tanda jazmnya hazfunun karena af'alun hamzah. Ma nakaha aba'ukum ma isim karena apa artinya apa yang kalau ma yang huruf artinya tidak. Nakaha fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Aba'ukum aba'u ya marfu tanda rafa'nya dhammah karena jamak taksir. Aba ayah-ayah kalian. Minan nisa jar majrur. Illa ma qad salaf illa huruf ma isim apa artinya di situ apa yang qad huruf salafa fa'ala fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Innahu inna huruf hu dhamir ya isim inna kana fi'il madhi fahishatan mansub ya wa huruf maqtan mansub wa sa'a wa huruf sa'a fi'il madhi sa'a fi'il madhi mabni 'alal fathhi sabilan man mansub. Taib ayat 23 dihitung dhamir dan huruf jarnya. Dhamir dan huruf jarnya. Dhamir kecuali mustatir ya. Yang mustatir tidak dihitung yang wau jamaah masuk. Yang tidak dihitung cuma yang mustatir yang enggak kelihatan. Kalau kelihatan dihitung. Mutasil, munfasil dihitung semua. Kalau min hu masuk. Hu dhamir min huruf jar. Ya, yang dihitung berapa jumlah dhamir dan berapa jumlah huruf jar. Huruf jar ini ada berapa di sini? Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum." Hurrimat tidak ada di situ. Karena taknya tak nih huruf 'alaikum 'alai huruf jar. Kum dhamir. Ummahatukum kum dhamir. Wa banatukum kum dhamir. Wa akhawatukum kum dhamir. Wa ammatukum kum dhamir. Wa khalatukum kum dhamir. Wa banatul akhi wa banatul ukht. Tidak ada di situ ya. wa ummahatukumul lati arda'nakum kum ummahatukum kum dhamir allati isim mausul arda'na na dhamir kum dhamir ada dua di situ dhamir ini. Ya saya kalau ada yang tidak benar kan itu langsung langsung diskusi, nggak apa-apa bagus itu suasananya hidup. Lanjut. Wa akhwatukum minar wada'ati akhwatukum kum dhamir min mina huruf jar. Wa ummahatun nisaikum kum dhamir wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum wa rabaibukum kum dhamir allati mausul fi huruf jar hujurikum kum dhamir min huruf jar nisaikum kum dhamir allati dakhaltum bihin dakhaltum nggih tum dhamir bi huruf jar hinna dhamir fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum dakhaltum tum. Oh iya betul, takunu wawu wawu jamaah betul dakhaltum tum dhamir bi huruf jar hinna dhamir fala junaha alaikum kum dhamir alai huruf jar alai huruf jar kum dhamir wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum kum dhamir min huruf jar aslabikum oh enggak bi itu asli min aslabikum bi bi itu asli dari aslab aslab itu jamak taksir dari sulbi dari tulang sulbi kalian kum kum apa dhamir itu tanda suasana hidup. Cuman kalau yang salah, yang kurang, diem aja itu kurang hidup suasana. Tapi kalau ada yang keliru, didiskusikan, bagus. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tajma'u, ada wawu di situ, wawu jamaah. Baik. Bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Inna allaha kana ghafuran rahima. Cukup. Mana ya? Ada apa dengan ya? Paudin, biar nggak ada Paudin. Tapi biasa. Totalnya berapa Pak Arjo? 23. Yang apa ini? Oh, dhamir ya. Huruf jarnya berapa Mas Abdullah? 8. Yang tadi 9 dikurangi bikum tadi ya, asla bikum ya. Dilihat artinya, dilihat artinya. Ada enggak artinya dengan kalian? Ya, cukup. Sekarang diperhatikan. Sekarang diperhatikan. Dua ayat ini, dua ayat surat An-Nisa 22 dan 23 itu menjelaskan tentang siapa yang mahram dan siapa yang bukan mahram. Panjenengan memerlukan keterangannya apa enggak? Oh, berarti Senin. Oh, enggak cukup. Jadi dua ayat ini, nanti dua ayat ini sama dua hadis Nabi insya Allah seingat saya. Itu jadi yang dihafalkan cuma dua ayat sama dua hadis Nabi. Itu sudah menerangkan siapa yang mahram dan siapa yang bukan. Wanita yang mahram, wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang tidak boleh dinikahi ya. Kan itu. Kemudian wanita yang apa namanya boleh kita berjabatan tangan dan siapa yang tidak boleh berjabatan tangan. Ya walaupun ini sudah umum di masyarakat kita, tonggone yo ngene, tapi karena ini ajaran Islam ya harus disampaikan kan gitu ya. Ajaran Islam. Wes rasa isin-isin sungkan. Wah, konco dewe ngopo kok? Nah, bukan masalah konco ra konco. Atau misal kowe iki wis tak anggap anak kowe iki yo. Pas cilik kowe tak gendong ya enggak bisa. Lah susu. Ada yang malah lebih lagi tak susi ya. Cuma ini masalahnya kan agama. Agama artinya ya kalau memang tidak boleh bersentuhan ya tidak boleh bersentuhan. Kan gitu ya. Tidak boleh dinikahi ya tidak boleh dinikahi. Bukan aku kadung tresno. Gak bisa. Wih ponaanmu dewe. Walaupun bukan ponaan langsung tapi ponaan sepersusuan misalkan. Ada nama istilah ponaan sepersusuan. Kalau misalkan memerlukan keterangan, Senin. Nah misalnya mboten, alhamdulillah kan gitu. Berarti gak nambah persiapan saya. Pripun iki Pak Arjo? Oh nambah. Nambah apa ini? Oh. Besok Senin insya Allah ya. Besok Senin jadi waktu yang kita miliki besok Senin insya Allah. Ya ini penjelasan tentang siapa yang mahram dan siapa yang bukan satu. Yang kedua, kita latihannya mulai Senin besok bukan pakai Al-Quran lagi. Latihan kitabnya sudah betul-betul gundul. Apa yang akan dibaca tadi malam sudah saya titipkan ke Pak Udin, nanti tinggal difotokopi, diperbanyak ya. Kalau misalkan besok bisa dibagi, alhamdulillah. Jadi sudah mulai persiapan. Nanti hari Senin sudah saya ajari cara buka kamus. Wah, ini ilmu baru hari Senin itu. Jadi sebisa mungkin ya bawa kamus. Wah, kalau misalkan tidak ya pripun caranya lah. Kan gitu ya. Bagaimana caranya kita latihan buka kamus? Ya mulai dari kamus kecil, kamus besar boleh. Kamus HP juga boleh. Karena yang paling terpenting bukan kecil, besar dan kamus HP-nya, tapi cara menentukan suku kata aslinya. Nah, kan gitu. Kalau punya kamus HP enggak ada suku kata aslinya ya sami mawon enggak ketemu nanti. Kan gitu. Jadi suku apa? Suku kata yang aslinya itu apa? Misalkan nyari arda'nakum. Ini main golek nang ndi kan itu arda'nakum. Carinya di ra-ba-a. Nanti ada ilmunya. Kalau mau dapat ilmunya Senin. Mangkat. Hari ini enggak berangkat enggak apa-apa. Yang penting Senin. Hari ini enggak berangkat enggak apa-apa. Yang penting Senin berangkat. Begitu ya. Jadi hari Senin itu sudah mulai betul-betul latihan gundul. Kalau ini kan Al-Qur'an ada harokatnya, ada artinya kan itu. Jadi pas ketemu ma, lihat apa-apa yang isim berarti. Kalau ma tidak oh, huruf. Besok yang gundul ada dua halaman lebih satu paragraf berarti tiga halaman itu.